Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman nafian. Robbi zidni ilman nafian. Warzuqni fahman wasian. Warzuqni fahman wasian. Nah, hari ini kita belajar sambil bernyanyi, biar cepat hafal dan pintar. Mari kita mulai dengan menghafal huruf hijaiyah.